Buat yang dengerin kelas lagu ini ya, tangannya diangkat sama semua. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu, aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Untuk siapa? Untuk Fee.